Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan masih tersisa satu permasalahan dari Mabadi al-Asyarah. Telah kita ambil tentang definisi akidah, materi yang dibahas di dalam ilmu akidah. Demikian pula thamarah, hasil buah, natijah dari seorang mempelajari ilmu akidah. Kemudian yang keempat tentang nisbah. Ilmu akidah ini dinisbahkan kepada ilmu apa? Yaitu ilmu syar'i. Kemudian tentang keutamaan ilmu akidah. Sebagaimana telah kita lewati, bahasnya ilmu akidah adalah ilmu yang paling afdal alal itlaq. Kemudian al-wadi' yang meletakkan ilmu akidah adalah Allah SWT. Dan al-ism, nama sebutan ilmu akidah, disebut juga tauhid, wal iman, wa sunnah. Kemudian istimdaduh, sandaran ilmu akidah adalah Al-Quran dan sunnah dan al-ijma'. Kemudian hukum syariat di dalam mempelajari ilmu akidah telah kita lewati secara global adalah fardu ain untuk mempelajari arkan al-iman secara global. Anu secara tafsil maka ini fardu kifayah. Kemudian tinggal satu permasalahan yaitu tentang ghayah, tujuan di dalam mempelajari ilmu akidah. Dikatakan oleh Syaikh Yasin rahimahullah taala di sini, ghayatuhu ma'rifatu umuril akidah yusayyir al-iman wa tasdiq bil ahkami syar'iyyah mutqanan muhkama. Mengetahui umur al-akidah, masail-masail dalam ilmu akidah, yusayyir al-iman wa tasdiq bil ahkami syar'iyah, akan menjadikan seorang untuk mengimani dan membenarkan terhadap hukum-hukum syar'i. Banyak hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang mutqanan muhkaman, hukum-hukum yang sempurna. La tazalzalhu syubhatul mubtilin. Sehingga seorang yang memiliki akidah yang kuat, dia tidak akan tergoyahkan dengan adanya syubhat-syubhat. Dikarenakan di dalam ilmu akidah dipelajari tentang mana yang harus diyakinin dari kebenaran dan mana keyakinan-keyakinan yang batil dan bantahannya. Sehingga tatkala datang kepadanya syubhat tentang masail dan masail akidah, dia telah memiliki bantahannya. Sehingga dia tidak akan tergoyahkan dengan adanya syubhat-syubhat. Wala dhalalatul mubtadi'in, dan demikian pula tidak akan terpengaruh, tidak akan terbawa, tergoyangkan oleh kesesatan mereka-mereka ahlul bidah. Ini ghayah, tujuan dari seorang mempelajari ilmu akidah, yang dengannya seorang akan selamat di dalam mu'taqadnya dari syubhat-syubhat, dari kesesatan-kesesatan mereka ahlul bidah. Sehingga dengannya merupakan salah satu sebab seorang untuk istiqamah di atas al-haq. Ini 10 permasalahan yang harus diketahui di dalam seorang mempelajari suatu ilmu. Sehingga dengan mengetahui tentang 10 permasalahan tersebut dari ilmu yang akan dipelajari, sehingga dia mempelajari suatu ilmu di atas basirah tentang ilmu yang akan dia pelajari. Ini mungkin yang dapat kita ambil dari 10 atau mabadi al-asyarah. dari ilmu al-aqidah. Wallahu a'lam.